beristirahat. Dewi-dewi mimpi pun seakan datang menjemputku, membawaku ke alam mimpi, mengelusku, membelaiku dengan penuh kasih sayang. Selamat tidur sahabatku, selamat tidur kekasihku, selamat tidur musuh dan temanku. Sampai bertemu kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, menawi panjenengan boten saja film angler menikam mendangetaken tembang saking ini. Selamat tidur sahabatku, selamat tidur kekasihku, selamat tidur musuh dan temanku. Dan jangan lupa berdoa. Ingang badhe kalantaraken saking request dening Bapak Winarno ingkang wonten wates dikirim dhumateng Mbok De Sophia ingkang wonten tepus ucapane sugeng dalu sugeng midhangetaken tembang menika lan mugi-mugi panjenengan sedanten ingkang monitor radio menika saged ndadosaken penggalih bajingan.